Mitra bisnis, selama ini aturan pemerintah untuk outsourcing hanya diperbolehkan untuk 5 jenis pekerjaan, yakni cleaning service, security, catering, dan juga angkutan karyawan. Namun di sini kalangan pengusaha meminta pembatasan ini dihapus agar bisa lebih efisien. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda soal pembatasan ini? Ya, kalau outsourcing sekarang kembali lagi. Kalau pemerintah selalu menentukan outsourcing untuk perusahaan, saya rasa semua perusahaan kan beda-beda. Dan secara retail, apakah perusahaan itu bisa diatur sedemikian rupa dengan aturan outsourcing? Perusahaan siapa orang ada detailnya beda-beda juga. Kalau saya rasa, kalau yang berminat, silakan aja hubungi dengan pemerintah. Nanti pemerintah bisa bantu kalau memang mereka butuh. Kalau nggak butuh, saya rasa nggak usah ya. Karena jadi banyak aturan yang nggak perlu diatur, yang nggak perlu diatur, digampangin. Jadi ini saya bilang jadi kayak makanan sebuah malakama, nggak dikasih salah. Karena kadang-kadang kita nggak butuh, ditawarin. Yang kita butuh, kadang-kadang kita nggak dapet. Outsourcing boleh dibuat, tapi kembali lagi duduk sama-sama dengan para pengusaha. Apa bidangnya setiap pengusaha kan beda-beda. Ada yang dari alas kaki, ada dari garment, ada dari mesin. Semua orang pasti beda. Nah, apa yang dibutuhkan setiap itu harus punya satu benang merah yang jelas gitu. Kalau secara global, nggak semua bisa masuk. Ya contohnya orang jual makanan, restoran ya pasti apanya yang mesti jelas. Kalau untuk yang karyawan di ini sebagai apa yang outsourcingnya. Jadi setiap orang harus beda. Nah itu baru dikasih cara detail ini. Nah buatlah satu perjanjian dengan orang yang di bidang yang sama. Apa way outnya? Supaya sama-sama win-win solution. Secara detail ya pisahkan gitu loh. Jangan semuanya menjadi satu global gitu. Nggak mungkin. Jadi bikin undang-undang sudah hanya global, tapi semuanya nggak bisa kena. Harapan ini sih tujuannya baik lah semuanya pasti. Tapi harapan ini harus duduk bersama-sama dan harus lebih jeli. Kenapa? Tujuannya jangan hanya melakukan satu tindakan, tapi long termnya kemana? Membahayakan yang lain ya. Kayak contohnya ini naik, yang ininya rugi. Yang ininya rugi, ininya naik. Jadi nggak win-win. Akhirnya semua main kucing-kucingan. Akhirnya sekarang banyak juga ya ketenaga kerja aja. Sekarang mereka lebih banyak pakai elektrik mesin, pakai sensormatik. Karyawan berkurang. Sensormatik kan jadi mesin yang beli. Kan tenaga kerja kita banyak yang nganggur. Akhirnya karena ini naik, ini nganggur. Nah, kalau di negara lain lebih mahal ya. Ini negara kita. Bagaimana ngatai supaya pengangguran berkurang, tapi mereka bisa memberikan kesempatan kerja gitu loh. Baik Pak Yongki. Namun masih banyak dikeluhkan nih Pak, bahwa ada beberapa jenis pekerjaan yang berada di wilayah abu-abu. Bagaimana Anda melihat ketidakpastian seperti ini Pak Yongki? Ya kalau di Indonesia abu-abu itu lebih banyak sih menurut saya. Karena sekarang kadang-kadang keterlibatan pemerintah tujuannya baik pastinya untuk menjembatani. Tapi kembali lagi, kalau kita sebagai pengusaha sih semuanya pengennya juga nyaman, pengennya teratur. Kita pasti ingin begitu karena kita juga tidak mau bekerja dengan tidak ada aturan gitu loh. Cuman kadang-kadang yang membuat aturannya apakah mengerti di dalam lapangan setiap perusahaan itu beda-beda. Dan itu secara retail nggak gampang. Jadi kalau saya bilang kalau memang pemerintah ingin melakukan itu, berilah satu pertanyaan, siapa yang butuh ini, dan kami akan melakukan ini. Kalau memang itu proyek saling menunjang dan saling membantu untuk kedua belah pihak, saya rasa mereka otomatis, okay, saya setuju, saya mau dengan ikut ini, karena ini juga untuk lebih jelas. Tapi kalau cuma hanya membuat covernya aja, depannya aja, kulitnya aja, yang dalam detailnya nggak ngerti, akhirnya kita yang kelabakan, kok jadi mesti bayar ini. Jadi kita jadi yang sebagai pemain usaha justru jadi sulit nih. Kok kita kan mau dagang mau yang gampang, kenapa jadi sulit? Nah ini yang sering terjadi. Lihat aja di beberapa toko-toko pribadi atau mall-mall yang punya supermarket atau sekarang mereka lebih pakai sensormatik. Lihat, kalau mau belanja kita tanya, ini mana? Nggak ada, kita cari sendiri, kotak-katik sendiri. Kenapa? Di Eropa memang mahal. Tenaga kerja di Indonesia masih kita segini masih bisa kita sanggupin. Karena terlalu besar, mereka makin berkurang. Nah, sekarang sudah mulai banyak orang pakai sensormatik. Buat saya sayang sekali tenaga kerja kita. Banyak yang membutuhkan tenaga kerja, tapi kita tidak manfaatkan karena mereka takut bayarnya dulu. Nah, ini mesti dipikirkan baik karena juga banyak tenaga SMP, SD. Mereka yang mau dibawa mana? Yang SMA aja udah banyak di PHK, apalagi yang SD, SMP. Nah, ini harus diperkerjakan juga. Nah, itu harus pikirin. Gitu loh, secara teknik dan secara personal, konteks semua orang yang bisa membangun semua ini menjadi satu kesatuan. Karena negara kita sangat produktif kok. Cuma saya yang dimanfaatkan selain dengan aturan-aturan, tapi nggak dilihat ini disentuh kan nih. Tujuan pemerintah baik, tapi jangan hanya dari covernya aja. Harus sama bahwa ini loh yang terbaik buat kita bersama. Kita bersama loh, bukan kepentingan terpihak atau hanya, oh aturannya dibuat, tapi selebihnya ya atur sendiri. Jadi semuanya abu-abu lagi, kayaknya udah bosen dengan abu-abu deh. It's time to change. Perubahan penting, tapi bukti nyatanya menguntungkan dua belah pihak, Kak. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya, Mandariska.